Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Pak, bapak kek. Pak, wajar kelayah ban benya jal. Ada dolanan umbul, bayar karpe. Wong tua-tua tapi jenon nanti tuane bapak pelotas. Umur 90 tahun, gak ada si dolanan umbul, bayar. Sehingga gue kontenan dan tiba ngejal. Kayak nangis, bayar ketawa esok. Kontenan kelima, mong. Ada nyong, bayar. Nyong kesel kawan bengi su sore disedoti bae iki kaya cokanan ora gelem kalah mati anake lagi nyedot namane melu bae beneran. Oh alam mamake ya maksi ngorong-ngorong ya ujaku bangul panci liwat mbok aja ngawur kak aja dolanan umbul bae karepe jajal kek kentenan dimong anake nyong kesel wis sama kek remek boyo kemana lara pengen ngaso nyong terlibat lah jan. Wong Amerika sih ndak lenjen-lenjean. Wong nanu santeng-anteng nang jero weteng ndak ditok-tok nang kaya kuwe ya dadi nangis bae. Kumin njajal lagi sangunan nang jero weteng Amerika, apa tau nangis? Ora tau. Mulane yo bola-bali sing ngomong karo Rika. Kuwi anake nang jero weteng dadi babar-babarna men nang kono bae surip-urip. Dadi ora gawe masalah. Kedoran nangis, orang jauh duit bae. Rika itu matanya yang orang melek, jangan-jangan nyong. Nyong gue di dolanan umbul gue orang main-main. Nyong di dolanan umbul-umbulan karo kancang-kancangnya gue orang main-main. Totoan nyong, wis ngerti anaknya dan anaknya doyan banget karo duit. Lawan bengi esok sore ngetan gulun ngalor idul karo pake duit bae. Nangis sending nak orang duit 500 orang gelem menang. Nangis madan suwe nak orang sewu orang gelem menang. Padahal nyong ini nyabat gawe wis jangan orang kurang nyong. Hanya demi anaknya yang tercinta, men kau aja nangis baik. Kayaknya mbak harus kedatian. Rika gue canggih membawa-bawa orang genah. Udah dari tukang waduh karo wong tua ya wis orang ada dipenging. Harap yang baru gede wis ngidul-ngidul baik. Madep ngidul baik orang ada dipenging. Rika gelem gentenan apa orang? Aja mbawa-bawa orang itu baik. Rika gelem ngomong kayak bocah apa orang? Rika wis ngerti, bocah anak orang dina duit 500 orang gelem menang. Rika ada duit apa orang? Lagi-lagi orang gelem ngomong diwai. Diwai 500. Dan ini orang ada duit, yuk. Ini orang ada duit, ya kayak ngana. Dimong, nang jabak kayak ngana, nang berita, apa nang pedangan, apa nang beding ngana lah. Saya idolan, aku nang jenangis, bayi nang rumah. Rungsup, apa nih? Kayak yung pinginannya orang dinanya harus berkorban. Anggar bucap gue nangis, tak cungi 500, nangis maning 500 maning, nangis maning 500 maning. Si gentenan kue ngejal, gentenan, dikasih ngawe duit, ada nyong baik. Duitnya nyong, gari 600 perak, pilah. Dari 500 perak, arep butuh kangkung rong until. Gua ngempani Rika gue, gua ngempani cangkem Rika. Lah jangan nyangkem-nyangkem na bojo Rika. Lah ngerona nyangkem-nyangkem na carep ngapa? Arep ngutek-ngutek na, Rika diutek korak. Ya, dimong, cepetan. Oh, alah ngelumui bojo kayak ngelumui mertua. Bayang ngele kayak gendis. Orsang romet, katok malah Rika. Ah, memakai. Mak, kandungan ini gimana? Tajan, cepung nangis baik. Mak, mamak, kandungan ini mak. Tajan, cepung nangis baik. Kat mau dulu lah, jangan orang mari-mari. Orang mendek-mendek boleh nangis. Nyong kesel di lindolan nih, wis. Kegawek na gangsing, ngar bududuk, orang pasah. Kegawek na motor-motoran, kero mancung. Orang menang. Kegawek keris-kerisan, kero belarak. Malah nyeroni kayak kami nangis. Kami mak, eh lajar-lajar aku. Belas temung-mung lanang kayak gini, lajar. Nah. Wangan warap ngasil jawannya malah ketukul jagani bocah baik lah jangan macak ayo gue malah ketenan ngana cepong teh si nangis baik teh si nangis baik mak. Oh ala pancen orang dibuang ayo ramane banget kemana-mana bocah bis lah sini kayaknya baik lewat si ngalah pembuah si ngalah kayak bocah nak nangis urung dicungi 500 perak gue urung mingkem cangkeme kayak bocah nak nangis urung dicungi duit 500 perak urung mandek boleh nangis. Wis kaya ke bae siki pak, wong tua si ngalah, pengalah. Siki nyong ana duit 600 perak. Ya ya, anu arep go tuku kangkung, go madang, go sarapan. Ki berhubung daripada anaknya nangis bae, mending dewek si ngalah, ora usah sarapan, ora usah madang, ora usah kangkung-kangkungan. Wis lawu sedoyak bae. Karena duit 500 ke di Vietnam mari si cepong, penenang aja nangis bae. Tapi siki wis percuma. Percuma kepriwe? Buat dina 500, baru dina sewu apa barang sewu 500 orang bakal menang mah, aku nangis. Oh kaya gue, wis siya kaya baik. Dewek sebagai wong tua pak, wis kudu mulai tegas. Wis kudu mulai bisa mendidik anak dengan baik dan benar. Ajak arepe dimanja baik, ajak arepe dituruti baik. Penjalukane kudu luwih tegas iki, Pak. Kurang ajar kepancen bocah suwe-suwe dijojorna. Siki api ketek bocah dicukut jujukna bareng ngene nene ana. Kon mondok bae kon mondok ana rong taun. Saya gagal. Bocah nanti siki bocah parani kon bali nek parani. Cepong. Iya cepong nanti cepong nek parani ana gawange gak bali. Anu mah dan cepong mau nangis bae. Senengnya disampur nang kancane kon bulu-bulan. Dadi akhirnya ya cepong tak tinggalan nyong nang buritan. Buar ke parani ana malah ngatang-ngatang ke nang jero sumur. Astagfirullahaladzim, Ramane. Rika gue ya orang mari-mari udah jadi wong bodoh kan. Pengertian bocah cilik kok malah ditinggal. Rika nek ora gelem ngomong, ngomong bae ngomong. Kok malah anu ana bocah cilik-cilik ditinggal dolanan dhewek nang buritan iku wae jananku. Lah sik nyedok kepriwe harus ketemu sumur anake jajal. Curang mor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.